Mitra Bisnis, survei Washington Post menyebutkan Indonesia masuk dalam 5 negara yang dinilai paling rasis sedunia. Peringkat 1-5 adalah Yordania, India, Malaysia, Indonesia, dan Arab Saudi. Padahal sering sekali kita mendengar Presiden SBY yang mengatakan betapa tolerannya kita dan sangat menghargai perbedaan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Ketua DPD RI, Gusti Kanjeng Ratu Hemas. Bu Hemas, apa komentar Anda soal ini? Kalau saya lihat memang kalau negara lain bisa menilai seperti itu, sebetulnya tinggal kita sadar tidak gitu loh, bahwa negara lain dengan kacamatanya menyatakan bahwa Indonesia itu rasis, sehingga kita akan melihat bahwa kenyataannya bahwa sekarang ini masyarakat yang ada di seluruh Indonesia, saya kira sudah ada banyak pembedaan-pembedaan, sehingga apa yang dikatakan oleh Presiden mengenai kita toleransi, kita bertoleransi, itu sebetulnya juga itu tidak dilihat dari kejadian-kejadian yang ada di daerah-daerah gitu loh. Sebetulnya dari kebijakan pun sebetulnya orang juga sudah bisa melihat kebijakan daripada pimpinan-pimpinan kita tentunya yang ada di beberapa lembaga mungkin legislatif, pemerintahan, itu juga bisa dirasakan oleh kita semua bagaimana toleransi itu sangat kecil yang sudah kita rasakan. Upaya seperti apa lagi, Bu, yang masih perlu dibangun untuk memperkuat Bhinneka Tunggal Ika kita? Sebetulnya seharusnya itu kita harus tetap membangun toleransi terhadap mungkin warga negara, terhadap antar warga negara, terus terhadap toleransi beragama. Ini kan kita sudah lihat ketimpangan-ketimpangan yang terjadi. Yang kita bisa ambil contohnya misalnya mengenai masalah-masalah gereja yang ditutup dan sebagainya. Sebetulnya itu kan kebijakan dari pemerintah pusat sendiri gitu loh. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh dipasrahkan begitu saja oleh pemerintah daerah. Sehingga kebijakan itu harus sudah diambil misalnya dari SKP 3 menteri itu. Itu sebetulnya tidak perlu gitu loh, bukan seperti itu. Nah kalau itu harus ditinjau kembali. Saya pikir memang kita itu di mata dunia sudah sangat-sangat terbaca bagaimana sebetulnya masyarakat Indonesia ini sudah sangat tidak toleran. Saya merasakan betul kalau di daerah seperti ada guru-guru TK sudah mulai mengajarkan jangan bergaul dengan yang tidak seagama. Itu kan sangat menyedihkan sekali. Itu di tingkat grassroots sehingga kebijakan itu turun-turun dari misalnya itu dari Departemen Pendidikan, kemudian ke Dinas Pendidikan. Dan ini kan sangat berbahaya sekali untuk persatuan dan kesatuan bangsa kita gitu. Demikian Wakil Ketua DPD RI Gusti Kanjeng Ratu Hemas. Saya Wendy Lim.